Jadi gue bilang, nah peristiwa ini begitu besar sampai munggahlah langit. Ini kan peristiwa mboten umum, Gusti Allah menunjukkan kekuasaannya. Tapi ayat ini gue mboten cara balaghah niku ora cocok. Ini minta jangan ditafsir saya. Cara balaghah niku mboten cocok, kudune kan begitu menunjukkan peristiwa besar, Gusti Allah niku menunjukkan kesombongannya. Innahu huwal azizul hakim. Kudune kan ngono. Aku iki mulya to top ngono kudune. Niki mboten innahu huwas samiul basir. Lho kok dadi meng sepele meng perkara krungu karo perkara weruh. Lah krungu apa? Weruh apa? Lah niku lho krungu niku ya krungu keluh kesahe Kanjeng Nabi babakan ditakoni petilasan-petilasan niku. Nek basir niku maknane ya Kanjeng Nabi galau karena bar ditinggal Siti Khadijah. Jadi ini gimila. Nah begitu bar Isra Mi'raj ya rampung Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani wis ngerti iki wis kalah awak dhewe Kang. Wis kalah. Baitul Maqdis delok engkas kukut iki jare ngono. Mesti pindah rene. Wong pancen asline niku kene, wong iki tinggalane Nabi ya. Adam sing diteruske Nabi Ibrahim, kono iki bangunan anyar, villa baru. Lha iki tenan. Kula mula cerita Isra Mi'raj niku sing akhire begitu muskil niku lak gara-gara lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lha niku muskil niku. Mula sekedhik, kula sekedhik kula jelasaken nek niku engke tak terusne mle, niki tak jelaske iki sik. Jelas kita teng muskile niki. Saking muskile niku Isra Mi'raj niku nggih. Mila kitab sing nulis Isra Mi'raj niku ya mboten kathah. Beda nek kitab Mulid niku kan kathah wong panjene barange ana gitu. Nabi lahir niku ya ana bayine, ana dukun bayine. Nabi tekan gede ya enten dadi nyritaknone nak gampil. Nuzulul Quran niku nyritaknone nggih gampil wong eneng Quran. Quran lha tapi nek mpun muni Isra Mi'raj iki kan pimangel wong sing lakoni Kanjeng Nabi. Nah kancane buruk kali Malaikat Jibril sing takok buruk ya ora ana sing ngerti buruk iki nang ndi iki ora ana sing weruh. Terminale nang ndi lah ya mboten sing ngerti dadi ra iso takoni jadwal buruk tanggal sekian mengantarkan Rasulullah kan ya ora ana sing ngerti. Mulai Isra Mi'raj itu ya raisa dipahami Malaikat Jibril siapa yang ngerti takok ya Malaikat Jibril nggih mboten sampean nderek Kanjeng Nabi siapa yang ngerti takok eh ya ora ana sing takok wong Malaikat Jibril ora ana sing petuk nek sakniki mungkin saged ditakoni wong ana Lia Eden nggih Lia Eden niki lak titisane Malaikat Jibril jarene tapi dicekel polisi akhirnya polisi Indonesia niku kondang sak donya coba iso nyekel Malaikat Jibril. Jadi nah, begitu Nabi mudun niki ya pancen ora ana sing ngandel belas mboten enten sing ngandel wong niku peristiwa muskil kok sahabat dhewe niku lho ora ngandel belas mboten enten sing ngandel nang Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar belas Sayyidina Umar niku ora ngandel sampai Sayyidina Umar niku takok dhewe jek Nabi kula krungu kabar kasak kusuk jari panjenengan teng langit napa nggih heeh terus ya pokoknya aku ngono Umar kowe ngandel ya karepmu ora ya karepmu Sayyidina Umar niku medal king daleme Kanjeng Nabi kali nangis kali dudut pedang ngeten niku ya Muhammad Rasulullah sampean tak tut noro ini ternyata meng ditinggal bojo wae dan ini soalnya peristiwa Isra Mi'raj lah bar sedane Siti Khadijah Amul Khuzni tahun duka citane Kanjeng Nabi mbok kandha karo aku endi ana wong wedok paling ayu sing sampean karepno tak lamare nek rung de bojo nek de bojo tak patenane sing lanang lu sapa Sayyidina Umar niku aja sembrono sampean aja mbayangno Sayyidina Umar niku wong paling galak zaman semonten hijrah niku liyane ndelik-ndelik Sayyidina Umar niku ya sapa sing pengin bojone rondo ini maju tak tugel dasmu Orang ana sing diwedeni Sayyidina Umar. Maca Qur'ane Sayyidina Umar iku medeni wong. Nek liyane kan bismillahirrahmanirrahim. Niku ana bismillahirrahmanirrahim. Niku ora Sayyidina Umar, niku Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Umar nek maca Quran medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku Sayyidina Umar. Mula sampean ya ora muni Allah ngono mboten ta? Ku Sayyidina Umar. Nek khotbah niku sapa sing ora wedi kali Sayyidina Umar? Nek Sayyidina Abu Bakar niku betul tongkat. Sayyidina Utsman niku pedange mung dicekel tok. Sayyidina Ali gawa tombak. Ini Sayyidina Umar itu pedangnya dicopot itakullah ngono sapa sing wani ngene apa Sayyidina Umar mula Sayyid Muhammad nggih Sayyid Muhammad niki gurunipun Kyai Agus Salim niki nanti cerita critane Sayyid Muhammad mboten cerita kula saking galake Sayyidina Umar sampai Sayyidina Ali niku pengen ngerti kira-kira engko nek mati ditakoni malaikat Izrail jawabane piye kira-kira niku sampai Sayyidina Ali ngoten niku. Akhire begitu Sayyidina Umar niku sedo bar dimakamke kuburane niku dikuping kali Sayyidina Ali piye kira-kira. Lho tapi wong padha kramate nggih ya saged mireng itu saged keru dikuping. Tenan malaikat mawon sopan. Assalamualaikum ya Umar, salam. Ada ala apa? Ajeng takok lho kok ngono. Mboten iku jarane. Lha niku akhire le takok niku ya sopan. Ngapunten Mas Umar, ya apa? Marep buka. Allah pilapa terusno. Mboten pun cukup mawon. Niki lah. Akhire niku critane niki, malaikat Israil niki, malaikat Munkar Nakir niki pamit. Nggih sampun lolos. Ya, ternuan pada-pada. Ngoten niku. Bareng malaikat Munkar Nakir pamit ajeng ngadeg, ngerti kulo dicandak gulune kale. Sayyidina Umar cekel cek, lungguh meneh. Saiki genti aku sing takok. Wa mar rabbukuma? Allahu rabbi. Ya wis kana nang bali. Oh, ngoten niku. Niki sing crita Sayyid Muhammad. Lho saking galake Sayyidina Umar. Orang ana sing diwedani kok. Lha mboten niku dudut petang kali ngeten iki. Ora ngandel Isra Mi'raj niku. Pancen iki peristiwa yang bukan sekedar peristiwa. Niki lho. Lah, bareng ngoten niku ora ana sing ngandel sampai Kanjeng Nabi ku ra duwe kanca belas. Kancane ya mung Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu Bakar. Nah, dalam peristiwa itu sing paling seneng niku Abu Jahal. Wah, Abu Jahal kerungu Kanjeng Nabi kentir ngoten niku. Oh, senenge pol dek. Oh, cocok e Muhammad wis edan kandhani ket biyen. Wong ki lho ponakku. Aku ngerti bocah kuwi pancen rada kentir ngono. Oh, wis kandhani. Niki Abu Jahal saking senenge niku. Mila cocok iki. Wis ora duwe kanca. Kancane wae ora ngandel apa meneh wong ka wong kafir mula sesuk ditenono tak celuke iki takon crita ning ngarepe wong kafir mesti dibalangi watu iki karo tadi Abu Jahal. Akhirnya teko Abu Jahal. Mat, man apa? Wong pamanane niku. Aku krungu jare sliramu bar saka langit. Hooh man. Petuk Gusti Allah. Elok tenan cerita. Piye nek kowe cerita sesuk nang kanca-kancaku, Mat yo. Kanca-kancaku mesti seneng mbok critani. Oh iya man, jare Kanjeng Nabi. Wong koncone dhewe wis ra ono sing ngandel sapa ngerti nek koncone Abu Jahal kan. Ngandel, tapi Abu Jahal kan punya rencana busuk. Iki engko ayo diolok-olok. Di wis pokoke iki mesti remuk-remuk iki wong cerita kok ora masuk akal. Doa lha kene teluk ya wis sesuk teko mati ya ngono wong-wong tak undange sak kutho tak celuke kabeh. Ya wis man, aku ya duwe wedhus wis akeh kok. Unta kok tak beleh nggon jamu wong-wong sak kutha ngrungokno ceritamu babakan Isra merah. Ya wis man ra apa-apa. Ha celuk akhire halumi halumi halumi kelompok kelompok kelompok kelompok sedaya niku wong Mekah. Kanjeng Nabi pidato. Dadi nek panjenengan pengin ngertos panitia Isra Mikraj pertama Abu Jahal niku. Niku ketua panitia Isra Mikraj kawitan ya Abu Jahal niku. Sing pidato langsung Kanjeng Nabi. Lho, mula pundi niki ketua panitia niku. Nah, Kanjeng Nabi niki ajeng cerita sing ngriki niki pun wis ngerti dengan rencana jahatnya. Dengan rencana jahatnya bae. Wis dielek-elek ne. Akhire Abu Jahal takok. Wis ngomong oh, cerita. Jum Nabi cerita suwe-suwe niku. Interupsi. Apa Mas? Lagi aku pengin takok ngetes sampean ya. Ya ora apa-apa. Mesti ra iso jawab kok kira masuk akal kok. Antarane Mekah karo Baitul Maqdis warunge pira? Oh ibarate kok tadi kok. Warunge 12. Kok bener? Iya bener iki. Wit kurmone kebon pira? 7. Lho bener iki. Gununge pira? 21. Lho kok bener? Iki bener kabeh iki. Wis mulai grogi niki. Wis ya wis cocok bener. Wah top kowe Mat. Watune meneh selehne meneh. Nah sesuk tak kok tekan Masjidil Aqsa, tekan. Cendhelone pira? Waduh. Tak kok cendhelone Masjidil Aqsa lah Kanjeng Nabi teng mriku lha mboten ngitung cendhela. Kaya panjenengan teng mriki cagake terop niki pira? Ya ora ngitung. Wis meh. Ayo. Balang goroh dari kata ni tu, penjenengan nanti tenggine Pak Bupati, pendopo, nanti cendelone pinten, nah goroh kata ni, lateng kriko lah boten ngitung cendelo, gentenge jumlahe piro, ya ora jawab Kanjeng Nabi, apus persiapan dibualangi kata ni, Gusti Allah bril, mudon bril, ya Allah, nopo siaran langsung, ya ora kaya kata ni kata ni. Niki tafsir ulama lho nggih, siaran langsung niku tafsire ulama bile gambare Masjidil Aqsa niku dibeta teng ajenge Kanjeng Nabi. Lho gambar kok digawa sak mono adoe. Kok ulama biyen wis duwe tafsir ngoten niku, wong dereng enten TV. Lah nek sak niki siaran langsung niku kan gampang diterima akal wong nyoto ana barange. Mektisen tinju ning Las Vegas duk, ngriki ya isi. Tonton bareng langsung. Saat niki kula ngaji ngeten niki nek streaming langsung iso didelok teng ame. Rika ngeten. Oh ngait. Oh kuwi to kiyane sing elek kuwi. Oh. Ngoten niku. Saget. Dene niku mila siaran langsung niki angger pemancar pitok lawange. Lho mila niku pemancare ming sitok ki siaran langsung itu iso didum wong sak donya. Mula nek saiki kok ana wong ora ngandel nek Fatihah iso didum karo wong sak donya. Niku mesti ra duwe TV. Lho kan enten wong tak kok Fatihah kok dikirim wong mati wong urip sak donya. Ridho illah wali syafaati Rasulillah biniyati doa wa syifa wa salam wa qabul. Wa ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa ila jami auliya'illah minal masyariq ila magharibiha fi barriha wa bakhriha nahusu husan sultanu lauliya Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nahusu khususan ila jamil mu'minina wal mu'minat alladzina sabaquna bil imani al fatihah. Wah niku sing oleh kebagian sak pira niku Fatihah sitok niku. Fatihah mek ping siji patel sing didumi niku lamboh niku. Mula ana sing ora ngandel sak nelah Fatihah siji kok didum wong sak donya. Niki mesti ra duwe TV niku. Lah nek duwe TV kan ngerti RCTI niku pemancare ya ming sitok. Dikeluarkan oleh televisi satu tapi disebar sak donya selagi gelombangnya padha kan iso entuk gambar padha. Ora ana sing kurang padha to, artis ayu ya ora kok sing ning kono roke cekak sing ning kene roke dawa niku ya mboten nggih, cekak-cekak kabeh. Ndhum mula kula nek pengin nyanyi dhewe tak rungokno ya ning kamar mandi. Nek pengin dirungokno kali tiyang sakmene ya nyekel son. Pengin dirungokno kali wong sak Jawa Tengah mlebu anu radio. Pengin sak Indonesia gelek RRI. pengin entuk wong sak donya leboke BBC lho niku tergantung pemancare to nggih. Karo sinyale padha apa ora, mulo sampean bejo termasuk wong sing duwe sinyal sesuk iso nrimo dongane wong wong urip. Lah sing wong-wong sing ora nrimo niku wong channel radio TV ya wis jarno mawon. Jadi ra ngerti nek Fatihah iku iso ditumpuk sak donya anggar pemancare Kanjeng Nabi niku ora ora. Wong ora duwe TV nggih. Lah wakit begitu siaran langsung sing maune dihinakan dielek-elek malah balik lho tenane Kanjeng Nabi kiroy malah dadi ngandel kabeh balik mah manek mulu sampean hati-hati nek niat elek-elek uang oh jangan-jangan sing dielek-elek niki malah muncul akeh iki digosok-gosok jangan-jangan malah dadi ya akeh mulu sampean nek pilkades aja elek-elek pilkadan calon jangan-jangan sing sampean elek-elek iki kok malah dah dadi wong Kanjeng Nabi dielek-elek malah dah dadi malah ketok bener dadi Isra Mikraj niku sing nyelametno ya Abu Jahal niku lho nek ra ono pokal gawene Abu Jahal ora ketok nek Isra Mikraj niku bener mulo karo wong elek niku kala-kala aja kok gething terus kadang wong elek niku ya ono kanggone wong mabuk niku ono kanggone wong gaple wong main niku kanggo nek kiai ane wis sampe kabeh kiai ngaji karo sapa? Mula karek nganggokke tok mawon. Batang celeng niku mboten kanggo. Nek digletakke teng kali ya kanggo mangan iwak, tapi nek aja nganggokke batang celeng paling apik niku ditandur ning isore wit gedhang. Nggih, mungkin gedhange gedhe-gedhe ge pengajian halal. Gedange halal celenge nggih mboten no. Lho kok ngene iki? Dadi temen kelingan Jokowi dielek-elek rupane elek anak PKI malah dadi presiden. Saiki Ahok dielek-elek Ahok kafir gitu biyen Ahok ira Islam kok. Sesuk jangan-jangan kuwi malah dadi lho Habib-Habib ning Jakarta iku lali karo mbakne dhewe lali. Jeneng Nabi ku dielek-elek Abu Jahal malah le dadi nabi saya sempurna. Nah, jangan-jangan Ahok iki dielek-elek malah sesuk dadine gubernur sempurna sebab napa sing milih niku Gus Dur aja sembrono sampean. Lho Ahok niku sing milih niku dudu sembarang wong Gus Dur. Sampean ra ngandel karo Ahok ra apa-apa niku aja pisan-pisan ra ngandel karo Gus Dur. Wong Gus Dur niku nek dolanan sekak ya medeni. Ini Ahok ini kula persis karena ini kita cerita ke tengkriki kula ngerti persis kenapa kok Gus Dur itu ngangkat Ahok tiga uripe wong Jakarta niku niku Cina-Cina Jakarta niku uripe kan dari proyek kekuasaan dan suap menyuap nek kepengin menghentikan Jakarta menjadi baik hentikan proses suap menyuap. Lah carane menghentikan ya digelei Ahok. Ahok niku Cina sing ra iso disuap. Mula begitu Ahok ra iso disuap, sing biasa menikmati suap menyuap ya gregeten kabeh niku to. Ngoten niku. Sami kali Gus Dur disambati kiai. Gus, kristenisasi niku kok ora ana enteke to duwite? Akeh temen Kristen kono sarimi ning kono. Kita dadi kiai niki kalang kabut. Wis diulang ngaji tekani wong ketulik gawakno sembako pindah dadi ketulik. Lho pancen duwite gereja niku ora umum akeh. Sebab nopo? Sebab wong Cina melu Kristen. Nek pengin ngentekki dhuwit gereja, carane wong Kristen piye carane ora ana Cina. Cinane. Mula akhire Cina gekke agama dhewe. Begitu Cina digaweke agama Konghucu, Cina metu teko Kristen akhirnya Cina ne ora nyumbang gerejane kere kristenisasi mandek lho malah Gus Dur sampean pisuwi gawe agama anyar kafir lho kuwi piye to ya iki carane ngendhek perkara lha ilmune awak dhewe kan rung tekan wong awak dhewe ketua RTW ora nah sing kono presiden lho mula ora pangkate. Lho niki Ahoke dilolokno sapa ngerti dadi. Sesuk pilkada. Jangan-jangan sing dilolokno malah dadi lho Gusti Allah ning ngoten niku kok. Hati-hati lho ya. Sesuk ala-ala wong Jokowi dilokno kuru anak PKI, malah dadi presiden. sing alok-alok mung dadi tim sukses. Gitu. Saya kalau sampai Jokowi jadi akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Begitu jadi ya ora mlaku. Pak Amin Rais ya ora mlaku to. Wis tuwek lali. Ahmad Dhani nek ngasik apa Jokowi jadi presiden, manukku tak ketok. Ya tekan saiki ora diketok. Lho ya ngono ki lah ya mulo meneng ae ta. Gusti Allah niku duwe rencanane dhewe. Ini lah. Mulo akhirnya begitu terus ngandel. Ngandel sebab ya Abu Jahal niku wau. Akhirnya ngandel. Nah niki sing padhe kula aturke. Begitu ngandel. Niki kan terus do takok jeneng Nabi nyuwun ngapunten wingi kula. Wis suudon ya apa-apa wong panjene wong pangkatmu iki ya ora bakal paham nek Isra Mikraj nggo nyuwun Nabi. Kula nyuwun ngapunten. Lah jenengan saking ngriku terus petuk pundi? Aku petuk Gusti Allah. Nah, entuk nopo ki king Gusti Allah ki? Oleh salat. Salat jeneng Nabi. Heeh. Salat niku napa? Nah, salat iki nyembah Gusti Allah. Dah kapan nggih? Kula diulangi mboten. Ya iya sesuk mriniyo tak ulang salat. Nggih. Lah akhire napa sekolah salat pertama harus dilakukan training salat akhire. Akhire magrib-magrib teko. Yo kerumpuk ya. Wah, beres jeneng Nabi. Jeneng Nabi ning ngarep Allahu Akbar. Ainul yakin wong bar weruh Gusti Allah, Allahu Akbar. Manteng krika. Sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat liyane, hakul yakin wong manjing atine karo Kanjeng Nabi. Lah sing buri-buri, Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti Allah ketok ora, Kang? Ora. Moga. Lungguh meneh niki. Niki jarang dipun critakaken niki. Dikira wis paham kabeh. Niki coba iki critane Kiai Bodho. Lablak ngajari santri sembah mbayang. Meneh Pang Isa Allahu Akbar. Tambah ra ketok, Kang, wong peteng kok. Lungguh meneh. Subuh lungguh meneh. Begitu duhur kira-kira ketok iki, Kang. Mbah wong Padang kok. Rukuk ning ngisor ya ora eneng iki. Sujud nang lemah ya diambu ya ora eneng. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono ya ora eneng iki. Lho soalé nopo? Ribuan tahun Makkah dan sekitarnya niku wis dirusak kali wong Yahudi Nasrani niku wau. Bahwa Tuhan niku ana wujud. Wujude patung niku 7 meter, 15 meter. Dadi wong nek nyembah niku ana wujude. Dadi rada mantep tur medeni to nggih. Lho ngerti-ngerti Kanjeng Nabi niku gawa Gusti Allah ora nggih? Ketok yo angele boten umum kok. Lahir mogok tek wis ora sembahyang niku wong-wong niku. Akhire matur, Jeng Nabi takok, lha yo ngopo to kok rusak-rusak ning mburi niku? Boten saged Jeng Nabi. Nang ora iso. Nung Gusti Allah ora ketok. Lha ngaten niki Kanjeng Nabi yo mboten ngamuk niku, ya Allah. Niki umat kula mboten saged. Ing ngarep niki saged wong kali kula dah sing mburi petuwi-petuwi niki lho nggih. Bangsa wong Cipari niku mboten saged. Darane ra ngaten niku. Mboten saged. Niki ketapripun nggih. Lah yang ngono kok kandhani ta? Jadi kandhani mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Iman niku apa? Islam niku apa? Terus ihsan. Nah, carane ngadep Gusti Allah niku dikei wulangan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ubudullaha, ubudu padha ngibadah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kaya ana sapa sira taros ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro ningali sapa sira ing Allah. Fa innahu stune Gusti Allah yaraka ku ningali marang si sira. Dadi ngibadah iku kaya-kaya weruh Gusti Allah. Berarti niki lak mboten Kanjeng Nabi. Mahwal ihsan niku mboten kangge Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku mboten ka'annaka tarahu. Ning Kanjeng Nabi niku annaka tarahu. Lha iki lho nggih. Ayo. Niki aja ngantuk sampean niki. Nek Kanjeng Nabi niku anaka tarau, dadi Kanjeng Nabi niku weruh Gusti Allah. Lho kok ana wulangan ka anaka tarau niku berarti kanggo sing ra weruh Gusti Allah. Nah, awak dhewe niku nameng dikongkon kaya-kaya weruh Gusti Allah, ora dikongkon weruh, wong sing weruh niku Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe salat niku rasa ribut. Sing penting Allahu Akbar, coba Kang diteluk Gusti Allah, cukup. Deh. Niki salat kaan, naka salate wong kaya. Kaya lho dadi awak dhewe niku tekan sakniki niku ya nameng kaya-kaya weruh Gusti Allah. Lah wong kaya-kaya ya akhire Allahu Akbar. Ya sing penting ganteng ngeten iki mawon, wong kaya-kaya mawon ora apa-apa. Wong ora weruh kok. Dadi mulo salat niku oleh. Rukoe bolong oleh. Dadi salat ka anakan iki oleh. Rukoe bolong oleh. Sing mboten oleh kan nyuk dijajan. Nah niki mboten oleh niku batal. Lho, nek anaka tarahu manteng khusyuk wong weruh Gusti. Allah niki kelas e Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe kan kaya kok. Oh ya tadi Allahu Akbar. Krotok krotok krotok krotok. Blu, kabaku kudanan. Oleh sampean mikir gapa ora apa-apa. Sing ra oleh niku mlayu ngangkat gabah. Nek mlayu ngangkat gabah engko dibaleni mah. Male lho penak to. Wong kaya-kaya mawon kok. Lho niki sing mulang niki Gusti Allah, aja sembrono sampean. Salat kaya-kaya. Dadi Allahu Akbar. Wong kaya-kaya. Ana ting ting ting ting. Bakso. Oleh sing mboten oleh niku terus rong mangkok, Pak. Mboten oleh niku batal. Ngoten angel. Nggih. Niki langsung niki. Allahu Akbar. Lah, ngerti-ngerti wong salat niku pikirane tak ngerti. Lah kok dilalah buri dhewe ning sing kentut. Lah wong ngempung salat niku nek kan dimpet biasane. Lentut nek dimpet metune niku kan aneh biasane. Tiwit ngono niku. Yo nengan kedunggu. Oleh. Sing ra oleh niku terus wah. Niku mboten oleh. Niku batal. Lah nggih. Lah ngene iki lah lagi. Niki salat ka anaka. Jasa sembrono. Kelas awak dhewe niku kelas ka anaka, Allah. Urung kelas khusyuk, wis ta wong kelas kaya-kaya kok ribet. Allahu Akbar. Anteng ngerti-ngerti teko lawang mburi ana. Yu. Jalo uyah. Yu, jalo uyah. Jenenge niku ketawal sampai akhir meng ngrungokke wong jalo uyah. Oleh. Sing ra oleh jiko dhewe. Lah niku mboten oleh niku batal. Lha iki lah dadi iki sing pokok nggih. Allahu Akbar. Dilalah yai syafaat. Niki lagi ayem matine to. Pilkada ora ribut. Pilkades tenang-tenang, ayem terus ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Jare sampean sing buri. Suwe. Oleh jenengan mikir suwe mawon oleh. Nggih. Sing mboten oleh niku terus interupsi. Yai, kesuwen kul humawon nan iki mboten oleh. Lah iki lah. Dadi salate ka anakan iku wis aja ribut sampean. Pangker dilakoni beres. Nah, mula sejatone sejatose nggih, sejatose niki niki nek didelok saking ilmu tauhid, nggih. Sampean awak dhewe iki kan ora wajib salat asline. Lha cengguyu sampean. Awak dhewe niki ora wajib salat. Sing wajib salat niku sapa? Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi perlu dhewe kok. Lho nek dhewe karo. Tapi gara-gara awak dhewe niki ngandel karo Kanjeng Nabi, terus terus Kanjeng Nabi ngongkon awak dhewe, mula awak dhewe wajib salat. Dadi wajibe awak dhewe salat iku sebab dikongkon Kanjeng Nabi. Coba Kanjeng Nabi ra ngongkon, ora wajib salat awak dhewe. Kanjeng Nabi ngongkon solu kamaro aitu muni usali. Lho Quran niku medhon kawitane ning Kanjeng Nabi, ora ning sampean. Boten teng Kiai Syafaat, boten Kiai Gus Salim, boten. Ning teng Kanjeng Nabi lah awak dhewe niku terus dikongkon Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi semerep ngongkon wong sing ora weruh niku terus piye carane? Ya wis nek ngono wong kowe iki ra weruh, mula salatmu titipno aku. Lho ngono niku tok. Lho mula salate sampeyan niku ora sah nek ora dititipke teng Kanjeng Nabi. Wujude napa? Ora sah nek ora maca salat. Salawat. Nah, niki hakikatipun teng mriku, mula awak dhewe niki butuh tenan kali Kanjeng Nabi dadi wasilah awak dhewe sing betake salate awak dhewe teng Gusti Allah. Di kelas kaanakan iki iso ora pancen ora weruh tenan ning tekan sebab digawa kali Kanjeng Nabi. Mula salat niku ora sah nek ra maca salat selawat. Mula sampean salat masih wit-wit anggar wis maca selawat tutuk. Wong selawat niku ora ana sing ditolak karo Gusti Allah. Deh enak ta? Lha niku lho mula niku hakikate awak dhewe niku aja ribut babakan salat dilakoni wis. Mengko nek wis sampean lakoni dhuwur papat, terakhir aja lali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sak kesusu-kesusune panjenengan aja ninggal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebab niku wasilahe sing ora weruh karo Gusti Allah. Nak ta? Ya mula niki. Niku, niku nek ngaji kaanaka kali anaka niku tegeriku. Mula aja sembrono sampean karo Kanjeng Nabi. Lho mula kiai niku ngerti sebab awak dhewe niki kelas kaanakan niku ora iso ora nek ora lewat Kanjeng Nabi. Mula napa mawon sing terkait kali Kanjeng Nabi dijadikan bangunan untuk menghadirkan mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Mulutane diprengeti, Isra Mikrote diprengeti. Dadi niki nek wong mboten paham dikira pemborosan. Mula sing arani bid'ah. Tapi nek para ulama ngerti iki lho wasilahe menungso sing ra weruh kali Gusti Allah. Wasilahe kaanaka teng anaka. Lha mumet ta sampean? Lha boten ta? Pun paham? Lha ngoten niku. Dadi enak. Mula aja ribut, mula awak dhewe niku kelase kaan naka kelase kaya kaya mula sedaya sing dilakoni kali para ulama niku membangun khusnudzon dateng Gusti Allah. Lho mula lan iki barang sing paling larang sak niki niki khusnudzon dateng Gusti Allah. Ihsan iki lho lak sakekote lak khusnudzon teng Allah. Wong padha-padha ra weruh Gusti Allah. Mula ya khusnudzon, muga-muga kanthi diwacake Yasin, diwacake tahlil niki ngenteng-ngentengi dosane mbahne dhewe. Lho kaya-kaya to nggih, duwe pitik kaya-kaya pitik iki kok dadi lantaran ngapurane Gusti Allah. Duwe apem kaya-kaya apem niku dadi lantaran ngapurane Gusti Allah. Lho kaya-kaya. Nah mula saat niki Islam niku dadi rusak gara-gara ono menungso sing ora kaya kaya kaya weruh dhewe karo Gusti Allah. Musyrik lho niki kan kaya wong sing weruh dhewe karo Gusti Allah. Niki rusake teng mriki, mundak pangkat kaya weruh Gusti Allah, padahal sedaya wong teng donya niku hakikate nameng kaya-kaya weruh Gusti Allah. Niki sing dibangun tarweh 20 karo waluis kaya-kaya muga-muga sesuk diterima wong walu ya bener, 20 ya bener, tapi kayane apik 20. Lho kan sesuk ning akhirat kok sing bener walu, kan aku sing diturahan 12. nek sesuk niku. Nek sesuk niku sing bener 8, sing bener 20, sing kurang 12 iki ya lek neng. Neng dilo niki kelas kaya-kaya kabeh awak dhewe niku. Kaya-kaya wong mriki nek lunga haji kok ora diurusi NU, kesasar. Mula diurusi kali tiang NU tur digawe ke Ka'bah palsu. Kaya-kaya sesuk niku nek wis gawe Ka'bah palsu neng kono ora kliru. Kaya-kaya kabeh to. Wong ya do ora weruh dhewe. Kaya-kaya muga mulki khusnudon ning Allah. Nek bar salat Jumat Fatihah 7, Kulhu 3, Nas 3, Falak 3, Nas 3. Iki seminggu di ngapura sabare ya di ngapura. Kaya lah sing siji ora iso. Lho kok kaya sampean weruh dhewe. Lho salahe ning riku sakjane. Awak dhewe niki isih nyekeli ka anaka taro. Lah sing siji kaya wis weruh dhewe Gusti Allah, ora iso musyrik kowe, kafir kowe. Lho wong kaya-kaya mawon kelas e awak dhewe kan kelas kaya. Ayo lho niki mula rusak ni men perkara niki. Mula yo kelas kaya-kaya niku yo kaya ngene niki. Dadi awak dhewe niki sedaya nameng kaya. Kaya lho niku ihsan niku teng riku gedhekno husnudzone teng Gusti Allah. Napa mawon lak husnudzon teng Allah ta awak dhewe niki? Husnudzon anane meng husnudzon teng pundi-pundi husnudzon. Nggo kethuk putih, nggo klambi putih, husnudzon gek-gek malah sing iso jaga awak dhewe dudu atine dhewe ning kethu to. Mosok nek mlaku-mlaku ketunan kok arep gaple ora wangun nggih. Ayo kok. Ayo lho niku. Dulu ulama itu niku pancen kelas awak dhewe niku kelas kaya kaya mulo sing gedhe khusnudzone ning Gusti Allah. Lah terus sakniki ketekan wong anyar sing ora duwe khusnudzon kaya petuk dhewe kaya Kanjeng Nabi modele musyrik, kafir, bid'ah. Lah niki lak wis kelase wis ora kelase awak dhewe niki. Kelas annaka tarahu mboten kelas ka annaka taruh mulo konslet. Lah niku tok mawon. Husnudzon lho mbambai dhewe niku lho. Husnudzon ning Allah, sapa ngerti kanthi semilah rahmanir rahim, untu loro disebul mari duh waras. Kaya-kaya. Wis kaya-kaya tok. Lah mula akhire wong awak dhewe kelas kaya-kaya, ya kaya-kaya swarga iki eneng kaya-kaya ora nek yakin wis weruh swarga ana, masjid ora bakal kok atong lah wong kelas kaya-kaya nggih. Lho. Le panjenengan niku weruh tenan neraka karo swarga kaya Kanjeng Nabi annaka tarahu ora mungkin sampean niku sembahyang kok atong. Nek sampean weruh tenan nek yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat niku nyoto sampean mesti gelem sina. Sinung kaya-kaya apa-apa ya kaya-kaya. Mula karo wong sing kaya-kaya niki aja galak-galak, wong isih kaya-kaya. Sembayang, ya wong kaya-kaya ya aja aneh-aneh to. Mula kiai niku wong nek wong kaya-kaya niku sing sembayang kan urung atine. Urung mripate sembayang niku lagi manteng ngene tok wong kaya-kaya lagi diawasi Gusti Allah mripate ya mboten tekan pundi. Mula kiai niku nek ngadepi wong kaya-kaya niku ora aneh-aneh. Kiai ngerti takbir niku ya ning Allah ben ngene. Ning kiai sing petuk wong kaya-kaya takbire ya ora Allah, ya ora. Wong-wong kaya-kaya niku mripate wero. Allah. Nyetop apa iki Imam? Ora. Piki kupinge ora lho kaya-kaya. Lah niki lho. Husnudzon digedhekke teng Gusti Allah. Lah sing sithik iki nek rusak kabeh. Mulo wong kaya-kaya iku ana sawah diceluk setengah rolas ngoten iki ya kaya-kaya isih enak ning sawah mulo setengah rolas dhuwur ya rung ketok. Nah mulo kiai ya ngenteni tekan setengah lho loro ngenteni. Lha nek sing didepi iki wong kaya-kaya kok. Nggih wong kaya-kaya mulo ya ngenteni setengah loro. Ya aja galak-galak wong iki kok kaya-kaya ya Allah Akbar. Allah Akbar. Ngelak kaya-kaya krungu kaya-kaya ora. Oh krungu tenan ya moro. Adus dhisik adem kabeh ngudut. Rampung adzan durung mlebu Mas. Masjid lagi kiyaine robana. Ya robana. Kita moro. Ning ning ngarep masjid ora mlebu nyritake regane gabah. Ya ini ngeteni meneh tombo ati wong pegel ya nambani atine dhewe nggih. Ngono ge ora mlebu-mlebu lah iku baru. Ya syafaat rada galak ya Gus rada galak. Diuruki anjang-anjang ge wedi. Lha niku. Lah nek kaya-kaya niki terus istiqomah nggih sampai tukul ikhlas, tukul sabar. Dadi mulo khusyuk niku nggih. Sabar, ikhlas, istiqomah. Istiqomah niku khusyuk, sabar ya wis dilakoni, ikhlas ya wis papat ya papat, istiqomah waktu dhuwur ya dhuwur. Nek niki dilakoni nggih. Menungso mundak nang sholat kelas lo loro kelas nopo kelas butuh karo Gusti Allah lah nek wong butuh niku mesti moro-moro dhewe wong butuh rasa diundang ya moro lah mula kathah tiyang niku nek pas butuh sregep sholat butuhe niku keturutan ilang kita niki kelas idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an lah nek wis bar butuh terus kepengin mendekatkan diri pada Allah kelas taqarrub ana aqrabu ilaihi min hablil warid nek wis kelas mendekat lah niku ya wis rasa dikongkon rasa pujian ya munggah Mas masjid wong mendekatkan diri sampean pengen mendekat karo sing dikasihi mbah urung diceluk jam 09 apel itu jam 07 wis menyang gitu niki telu niki kelas tak korup niku kelas sudah ada cinta sudah ada rindu karo Gusti Allah moro dhewe udan ya moro wong kangen nggih lah kelas pengen mendekat niku tambah suwe tambah seneng lah wak dewe wong kaya-kaya kepingin ini kulhu karo inna akto inna wong urung munda kelas telu lho jadi kira niku wau kelas paling dhuwur mboten niku kelas paling ngisor dewe niku wau TK jare niku nah wak dewe niki ternyata TK lagian gitu nek wis kelas telu anak aku rumuh kenal pak korup masya Allah ono nih meng pengen mendekatkan diri pada yang dicinta sampean kan durung tekan kono mulo mesjite ya isih kotong mulo dijenengke Baitullah ya kotong wong pancen urung ka kangen belum ada keinginan untuk mendekat napa maling kok nek wis mundak kelas papat kelas papat napa kelas ibadah kelas ngawulo kawulo niku ditangi jam piro mawon ta tangi wong rewang kok Pak Lurah niku rewange Bu Pak Bupati jam loro diundang rah lurah merene menyang kok lagi turu karep bojone dedek prek leren sik ya dicopot sik terus rono ya menyang kok niki kelas papat kelas wis kelas ngawulo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mula kelas niki ilmune kandel nek diceritake rong jam ra katam wong kitabe judule Ihya'ul Ulum Mudin man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ha sampe mencret sampean engko tak jak ngaji tekan jam 07.00 kok. Wis pokoke niku kula mboten bakas kelas 4 wong niku ora kelas sampean mawon kok tak bakas napa kok. Lah engko mundak kelas 5 kelas sing wis bareng karo Gusti Allah ana inta dhanni abdi bi limang dakaroni wis niki kerase para wali ya tullah fawqa aidi pemenna kata fa inna yang kutu ala nafsi wa man awfa bima ada ala Allah fa sayutihi ajran adzi adzim niku kelas 5 wis ora usah dadi bahas niku cara kitab hikam niku wis wong sing wis mukarrabin wis billah wis bareng karo Gusti Allah lha awake dhewe kan kelas ngisor dhewe kelas kaya Oh iya, mula aja rewel men, nggih. Hei. Lha niki ngene, mula ora ana kok kelas awake dhewe terus pelatihan salat khusyuk. Lha kan aneh niku. Ana pelatihan salat khusyuk bayare 3 juta sak jam. Lha niku ternyata nopo? Menafikan selain Allah, menghadirkan Allah. Lho sampean tahu petuk to kok menghadirkan Allah. Wong ka anak wong kaya-kaya wae kok dadak nekake Gusti Allah. Wong ora bakal weruh sampean niku. Kok menghadirkan Allah, kaya tahu petuk Gusti Allah terus menghadirkan Allah. Ya wis salat niku ka anak kan niku kelasé awak dhewe. Tapi nek arep mundak-mundak ya ana sekolahé dhewe. Dhewe lah niki awak dhewe niki mula akhire sahabat ya iso salat. Niki lho. Nah. Dipun bener ribet nggih. Mula ya tenang salate adhewe niki. Lah adhewe niki kelas kaya-kaya ya napa mawon kaya kaya niku oleh wong diatur kok anka ibadah niku kaya kaya sapa ngerti malam Jumat kliwonan aku tak ngirim tumpeng sapa ngerti engko diterima Gusti Allah. Lho mula wong nek paham ihsan niku ora ribet kancaku tanggaku ya wis direwangi utang wis direwangi mbleh pitik mbleh wedhus iku wae rung mesti diterima nah apa meneh sing ora lah ya kancaku kae wong nek aku zikir kok meneng ngene tok malah turu mulo ya ngene-ngene ngene itu kehidupan ini kita dilingkupi oleh petunjuk ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka tapi niku nek sing maca gafatar tadi pekara solu kamaro aitu muni usoli niku sing garai malah mboten wajib sebab nopo sebab awak dhewe wis ra weruh Kanjeng Nabi sing dikongkon kan sing weruh Kanjeng Nabi lho niki malah dadi masalah lha nek awak dhewe ya dasare niku ora wajib sing garai wajib Allah ngongkon lewat Kanjeng Nabi disampeke kali Kanjeng Nabi teng awak dhewe kanthi kanti wujud solu kamaro aitu muni usoli haji niku ya wajib Kanjeng Nabi ya awak dhewe ya ora wajib tapi sebab awak dhewe niki didawuhi Allah lewat Kanjeng Nabi ngendikake khudhu anni manasikakum mulo haji wajib kanggo awak dhewe dadi lho milo haji niku barang angel sebab nopo sebab haji niku balik ke dalan ora ana liya sak liyane Gusti Allah sebab ini dalan mule mula Nabi Ibrahim begitu wis menemukan bar nitip Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun bar nitip ya tenan him jarane Gusti Allah iya tenan wis saiki nitip nang aku apa sing mbok titipke wis tak jaga saiki sing tak jaluk kowe karo aku tok kowe wingi bar ngejur patung nang jabane awakmu kowe iso saiki ning jero atimu ana patung jenengane Ismail Glen sing ditapak tilasi awak dhewe niku Nabi Ibrahim sing patung rupa anak ning jero ati wis digongkon beleh nang sampean mulo nek wis ning kono aja ana donya mulo nek pun jenengan mriku donya niku anane tengri iki ning riko nameng anane Gusti Allah mulo nek tengri kok jaluke nameng kalih jaluk ridho jaluk maghfirah dateng Allah lho niku lho mula lillahi ala nasi nggo aku mlakune niku napa tilasi sejarah Tuhan sejarah millata Ibrahim kali sejarah Nabi Muhammad ning nek atine ora ana liya sak liyane Gusti Allah mula wong dek ngriko ora muter tengen nek muter nengen niku tesih donya nek muter ngiwa niku berarti awak dhewe digawa balik ning Gusti Allah niku nek cara rudo niku jenengane rudo gendeng flywheel rudo gendeng niku mutere balik sebab nek rudo gendeng mutere padha rodo ora iso mundur ya niku lho mulo sampeyan aja njaluk donya ning ngono nek lagi tawaf minta diinstalasi ulang karo Gusti Allah. Iki lho sing jarine mbah-mbahi dhewe, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, netepi urip aja lali sangkan paraning dumati. Nanti sampeyan niku golek dalan mulih. Dalan mulih niku napa? Ya mung awak dhewe bali ning Gusti Allah. Lah ora usah dadak gandolan wedhus, ora usah dadak gandolan, ora usah. Mula nek ajeng mriko weduse titipke tanggane, dene awak dhewe mati ning kono ya wis. Weduse kekke tangga. Tanggane bojo titipke anake, aja titipke tanggane, bubar. Dan iki. Maknane walillahi go Allah, karena perjalanannya ini dari awal sejarahnya hanya untuk Allah. Mula nang ngriku paling apot niku walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lha niku mula lakonane enteng ning nata niat wangsul dateng Allah niki sing angel, sing jenenge golek ridho matos maghfi maghfirah. Nek wis oleh ridho oleh maghfirah, lha niku jenenge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ya kuwi sing jenenge ihtinas siratal mustaqim, niku ana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Niku ta nggih, mula sih sampeyan nek lunga haji diulangi niku wis ora ana donya ning kono kuwi, donya iki ning kene. Ngopo teng mriko njaluk donya wong ora ana wong ning mriki wis dikeki dhuwit? Ngopo teng mriko njaluk sugih wong mriki wis dikeki sugih? Donyane niku teng mriki sampeyan bagiane teng mriki. Rasane njaluk muga-mugon. Lah nek wis bar tawaf monggo teng Multazam, teng pokoke nek tawaf niku aja pisan-pisan ana donya wis ngoten niku tok. Ah nek bar ngoten niku nggih pun njaluk ya Allah. Ujug kula kok gek sitok. Mulane niku kula pengin tabaruk teng pembangunan Ka'bah niki, niki kali mbok enom mbok kula diparingi kados Nabi Ibrahim ya oleh niku. Ning langsung mulai dipecok-cok ngene. Lha kok ora ana sing amin ya. Oh pancen niki wong takwa kabeh, takut istri tua. Ora ana lho. Kok tak kaleni pokoke bar haji ku njaluk donga ya Allah. Kulo haji tabaruk teng Nabi Ibrahim. Ning Nabi Ibrahim niki limbangun Ka'bah niki lah kali mbok enom ya Allah. Mbok kulo wangsul niki diparingi mbok enom kowe Nabi ora ana sing wani nyemien. Mulai langsung sambel. Ate sing wedok mburi model Cilacap ganas-ganas ngene ra ulak. Lha wonten kanca kula tak ulangi ngoten niku nggih oleh tenan kok. Dilala sing wedok niku ya ora kok ora trimo malah goleke lho. Persis niku kaya Siti Sarah kali Siti Kha Hajar. Nah sampean njaluke mboten teng Mekah ya. Ribut to. Mboten Bu guyon nggih. Engko nang digawe serius, Pak. Mahrono aku. Ya aja ngono kok. Lha mulo kathah tiyang wayuh niku alasane niku. Oh. Sejarah besar itu mulai dengan istri kedua. Lho ngoten niku ten kaya aja ngono. Nggih, lah mugi-mugi kita sedaya niki angsal barokah Isra Mi'raj, angsal barokah haji, nggih. Amma ba'du. Yo amma ba'du niki. Lha niki dereng mulai ngaji kula. Lha niki lagi mukadimah ngaji niku nek mukadimah kan ngangge amma ba'du. Nah ini lagi amma ba'du ini kayak mukadimah dereng mulai kula. Di zaman titik iki lho ya. Kula lak kayak mulai to niki amma ba'du. Wong iki kayak peringatan Isra Mi'raj, aku lak dereng cerita Isra Mi'raj. Dereng kula ini lagi mukadimah mawon. Iki awal iki kayak pembukaan. Dereng mulai ngaji. Tapi wong wis awan nggih pun sesuk maneh. Iki lho bila walillahi niku abot mboten teng haji ne. Walillahi. Lah nek ala nasi hijul baiti niku iso dilakoni anggere duwe, duwe, anggere sehat, anggere meneng walillahi. Dadi iki sing masyaallah abot iki ora umum nggih. Mula nek walillah niki dicekel tenan niku mabruron. Mabrur kono kene padha, tapi nek hajine niku walillah niku ora dicekel tenan ya ana sing makbul, malah ana sing mardut. Tapi arep makbul, arep mardut, arep makbul aja dipikir niku urusane bonus ya. Awak dhewe urip niku mung sak dermo nglakoni kaya-kaya nek wis haji niku mlebu swarga. Wis ngoten niku mawon. Wong kula niki jare kanak kaya Allah, nah kula ora perlu dhewe wong kula mek dikongkon Kanjeng Nabi. Niku mawon kula mek dikongkon Kiai Syafaat. Ya kaya-kaya nek ngeten niki pun mlebu swarga, lha ya ampun mosok jenengan lali kali kanak katarau. Kelas kula ya kelas kaya-kaya prasa kula nek wis dodol sawah lunga haji ya di ngapura ya Allah. Lah kok mboten lah jenengan kok napa ngendikan ka anak kambien ngoten kok mawon. Lebih enak tapi mboten ribet wong awak dhewe kaya kaya niki Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pun semanten ingkang saged kawula aturaken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sing donga, sing sepune sing donga. Wong enom nek donga ora patek mandi. Ala niyatil qabul wa qusul ma'mul al-fatiha. A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in suratul mustaqim suratul al-amtali bahadul mahtubi alihim al-adhulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awali wa ala akhirin wa tabaruka angkul surah al-ajma'in. A'udhu billahi minashaytan wa rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kathiran tayyiban mubarakan hamdan mi'afrik mazidah. Ya Rabbana alhamdukan bayan baghir jal kari wa adim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana la tatalana fi majlisina hadha dhanbi la ufartah. Wa la hamman illa farajtah. Wa la karban illa fastah. Wa la dainan illa qudaydah. Wa la hayyan illa hadaydah. Wa la maridan illa syafaydah. Wa la maitan rahimdah. Wa la hajatan min hawiji dunya wal akhirah. Ya la kertulun afiyah solah. Ila antara qutu iha wa sata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khubba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulubina akhla min al-asal fi sidatil az. Allahumma amla kulubana bi mahabbatih. Allahumma amla kulubana bi hadih. Allahumma ij'al mustamsikina bi sunnatih wa khsurna tahta liwa'ih wa ijma' ma'an nabiyyin siddiqina syuhada wa salihin wa khasuna ulaika rafiqah dzalikal fadlu min Allah wa fadlu 'anda. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na sakiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal maghfurin wa min ibadikal asy-syakirin wa min tasy-syabirin. Allahumma ij'alna min ahli sunnah wa fadna min syarril bid'ah wa ij'alna hadina muhtadin la dhalin wa la mudilin silman wa harban man adaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati ma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.